الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى قال ملك سب الله كست الله تعالى مستجيبا حالي وانكن نبداني hale nyembadani lahu maring Nabi Isa. Ngedikani ini setuhuni ingsun. Iku munazziluha iku zat sing nuronakan ma'idah. Lafal munazziluha bitakhfifi kalawan tiwa canteng. Za'e wat tashdidi lan tashdid. Tetes kiro'ai kalih. Inni munazziluha kalian inni munziluha. Tasdid za'e kalih boten. Aku nurunno alaikum ingatasi sirokabih. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Faman mungko utawi sabane wong iku yakfur lamun ngufuri sapa man kufur sapa man ba'du ing dalam sause temurune Maidah. Ai ba'da nuzuliha tete eng dalem sause temurune Maidah. Mingkum hale tetep saking sira kabeh. Fa innuhune ingsun iku u'adzibuhu nyiksa sapa ingsun ing man. Azaban kelawan nyiksa tenanan. Azaban kelawan siksaan. Jadi lafal azaban niki isim masdar ngagi makna ta'zib. Jadi azaban ay ta'ziban. U'azibuhu kang orang nyekso kelawan iki azab. Kelawan iki azab. Ahadan ing wong suwiji minal alamina kang sangking piro-piro alam. Fana zalab kula waca kriyen mongko temurun sapa al malaikatu malaikat biha kelawan Maidah minas samai sangking langit. Alaiha hale tetep iku ing atase al Maidah sab'atu arghifatin utawi pitu piro-piro roti. Wa sab'atu ahwatin lan pitu piro-piro iwak. Fa'akalu mongko padha dahar sapa iku mau kaume Nabi Isa saking iku mau Maidah. Saking iku Maidah. Jadi padha dahar pun. Iku sapa ya di kaume Nabi Isa ini al-hawariyun tadi. Fa'akalu minha hatta syabi'u sehingga warak sabaiku mau al-hun atau kaumin nabi. Qalahu ngendika akan ing iki fanazalatil malaikah ila akhirihi. Sopo Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa fi hadithin atawahu nikum balik eteng niki loh. Alaiha sab'atu arghifah. Jadi ma'idai wonten pitu roti ni pitu iwa'i niku. Tinggal tiga Ibnu Abbas. Wa fi hadithin lan iku ing dalam hadis yang meneh utawi dawuh. Unzilatil ma'idatu turono opo ma'idah rampatan. Minas sama'i sanggeng langit khubzan haliru roti walahman lan daging. Fa umiru mongko diperintah sapa iku mau wong-wong hawariyun atawa kaumin Nabi Isa Allah yakunu kelawan yenta ora citra sebuah hawariyun wala yaddakhiru lan ora podo nyimpen hawariyun lihodin tumeka maring sesuk fakhonu monggo podo citra sebuah iku mau kaum kaumin Nabi Isa atau hawariyin wadakhiru lan podo nyimpen sebuah kaum kaumin Nabi Isa famusihu monggo monggo den busek artine dialih rupa sapa iku kaum Nabi Isa qiradatan halidati pira-pira celeng wa khonazira lan qiradatan kethek wa khonazira lan pira-pira celeng den nggih niki tesih hubungan kalian ayat kala winginane kalih cerita inggih menika cerita tentang salah Maidah termasuk kemukjizat Nabi Isa niku diparingi Maidah rambatan sing temurun saking langit la asal usule kados keterangan kala wingirane tiang-tiang hawariin wong-wong sing dekat kali Nabi Isa wong khusus-khususe Nabi Isa alaihi salam nyuwun dumateng Nabi Isa lantang klet hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatam minas sama pangeranmu iku apa ya mampu ngono gampangane nurono ma'idah sangko langit maksudnya kira-kira nak sampean jaluk apa ya gelem nurono apa enggak jare Nabi Isa ittaqullah ing kuntum mukminin lajeng wa hawariin matur meneh teng Nabi Isa nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin jare hawariin cara kasarane aku njaluk Maidah njaluk nak sampean kon ndonga menyang Gusti Allah nyuwun rampatan saking langit iku tujuanku siji ape tak pangan mergane luwe ya mbake. Sebabe Nabi Isa niku nak medal diderekaken kalih pinten-pinten ewu tiyang. Pas nderekno Nabi Isa pas teng tengah-tengahe ora-ora sami keluwen kabeh. Akhire nyuwun Maidah niki. Dados Maidah disuwun pendorong pertama memang badhe dipun dahar ngaten. Nuridu anak kula minha niki setunggal nomor kaping kalih ben nambah atiku iki tenang nang yakin nak sampean iki utusane Gusti Allah lha niki nomor kaping kalih nomor kaping 3 ben aku iki tambah ngertiku nak sampean iki jujur lan bener ing dalam babakan masalah ngaku dados nabi nomor kaping sekawan lan aku iki ben termasuk tergolong wong sing nyekseni ning gone iku Maidah nalikane temurun saking langit niki sekawan akhiripun dijawab kali Nabi Isa permintaane lan dipun kabulaken kali Nabi Isa langsung Nabi Isa matur dumateng Allah taala donga dumateng Gusti Allah dungane niki Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin Nabi Isa ndonga Masya Allah Gusti turun no Maidah minas sama rampatan saking langit lan mungkin dinten temurun ini kula badhe damel id damel riatin saestu barang Maidah niki diturunna kali Allah dadak tepak pas dinten Ahad. Mulane dina Ahad niki kali tiang-tiang Nasrani didamel apa? Didamel riatin. Setunggal badhe didamel dipun ta'zimi kangge awwalina wa akhirina lan supados dados bukti teng kekuasaan panjenengan lan kenabian kawula. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Gusti kula paringi rezeki. Panjenengan khairur raziqin paling bagus e wong sing nyukani rezeki. Lah kok mboten das pundi Wong ora usah dijaluk mawon nggih nyukani niki Gusti Allah. Gusti Allah nyukani rezeki mboten cuman teng kekasih, teng gene musuhe nggih. Teng gene wong sing duraka nggih. Mulane wa anta khairur raziqin. Ampun ngantos kuat nak masalah babagan rezeki. Wong sing tiap detik melanggar kalih perintahe Gusti Allah, dikani dahar, disukani rezeki, napa meneh wong sing ahli ibadah. Wong sing gelem salat, sing purun jamaah, boten ngira dipun sia-siaaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Sedaya dipun jamin kalih Allah Subhanahu wa taala. Cuman anehe kadang perkara sing pun dijamin kalih Gusti Allah taala, kita melu-melu ngongso koyok-koyok perkara mboten ditanggung kalih Gusti Allah. Sing perkara dijaluk kalih Gusti Allah, kita santai-santai. Niki termasuk keanehan ingkang wonten ing alam dunya. Gusti Allah Subhanahu wa taala nanggung babagan rezeki. Gusti Allah taala nyuwun sanging kawulane ibadah lan taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niki sing dijaluk kali Gusti Allah. Sing ditanggung kali Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wonten sing ditanggung, wonten sing disuwun. Mestine ngoten, nak sing wis ditanggung, kita mboten perlu ikut campur, mboten perlu ngongso, mboten perlu ngoyo-ngoyo, kudu pasrah dumateng zat sing nanggung. Lah ning kene perkara sing dijaluk, niki mestine kita kudu tenanan supados saestu memenuhi napa permintaane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika babagan taat lan ibadah. Jadi sing bener jane nggih wong niku sregep ibadahe kerantan niki sing dijaluk kali Gusti Allah taala lan masalah babagan rezeki pasrahno menyang Gusti Allah Subhanahu wa taala kerantan niku pun ditanggung. Niki jenenge wa anta khairur raziqin. Lan dawuh niki ngelingno dumateng kita sedaya. Kita nak njaluk teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku prayogane kalih nyebutaken asmane Gusti Allah utawa kata-kata sing munasib sing pas kalian permintaan kita. Kalau kita nyuwun rezeki, nyuwun daharan, nyuwun ma'idatan minas sama, biar kita nyebuti warzuqna, warzuqna, wa anta khairur raziqin. Berarti kalau kita nyuwun pengepura teng Gusti Allah, munasibe atau pantese kita kudu ngelem sik teng Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi kula ngepura kranten panjenengan Ghafurur Rahim. Kalau nyuwun masalah babagan ilmu, Gusti kula paringi ilmu mergane panjenengan niki ingkang pirsa teng sedaya perkawis. Nyuwun kefutuh nggih ngoten. Ya Fattahu ya Fattah iftah lana futuhal arifin. Dadi nyebutno sesuatu utawi sifat Allah taala ingkang sesuai kalian napa permintaan kita. Kados didhawuhaken kalih para ulama tiap-tiap asmane Allah Subhanahu wa taala ingkang jumlahipun 99. Niki nak didamel doa, insyaallah mengen doa niki mustajab. Mulane sing apik sadurunge kita nyuwun atau sak sampunipun kita nyuwun, kita nyebutaken asma-asmane Allah Subhanahu wa taala, sebab di antara asma-asma niku wonten asma ingkang disebut al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam kapan didamel doa mesti doa niki mustajab. Jenengan nyuwun rezeki nyebutaken ya Ruzzaq ya Ruzzaq, ya ngoten. Kepingin disenengi wong, ya Wadud ya Wadud ya Wadud, lha ngoten. Nggih niki saenggene tinggine kitab-kitab ngoten teng Syarah Asmaul Husna. Jadi per asma niki wonten khasiate kiambak sing sesuai kalih maknane niku asma. Ya Wadud jarine ben disenengi wong. Nak kepingin sugih, ya Ghani ya Ghani ya Ghani, lha ngoten. Sesuai kalih nopo asmane. Qala nabai kujini warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhiripun dijawab oleh Gusti Allah Ta'ala dengan Nabi Isa disembatani, inni munazziruha alaikum. Ya wis, tak turun nama idah. Subhanallah sa'estu. Kalian malaikat ma'idatam minas sama'tipun beto. Wong-wong podo ndelok ma'idah teng awang-awang niki. Digawa malaikat mun mandap tutupan saya. Akhiripun dipun buka teng jerone ma'idah tibake wonten apane? Wonten roti, teng mriki disebutaken wonten rotine pitu, iwake pitu. Niki sebagian riwayat lho nggih. Wonten ingkang nyebutaken wonten rotine, wonten daginge. Wonten sing nyebutaken wonten buah-buahan saking surga. Wallahu a'lam bihaqiqatil amr. Tapi jelase wonten rampatan saking as-sama. Setelah diturunaken Nabi Isa ngutus tengene kaum kengen dahar ora wani kabeh. Karepe Nabi Isa sik, Nabi Isa gak gelem. Akhiripun tiang-tiang sing penyakiten, sing du'afa, masakin, sing gak kuat melaku, ila akhirih ken mangan dhisik. Subhanallah tibake barang dahar kriyen. Wong sing penyakitan langsung waras kabeh. Akhiripun wong-wong sing ora melu dahar getun. Sing fakir dadi sugih, sing loro dadi nopo waras. Wallahu a'lam, pokoke kita nekoteno nak ma'idah minas sama niki jelasnya to. Masalah sifate ma'idah isine iki apa niku wonten pinten-pinten riwayat teng Qur'ane mboten dipun perinci. Pokoke ma'idah minas sama. Ana sing darani iwak, wonten sing darani daging kalian roti, ana sing darani iwak kalih roti, ana sing darani ana cokake piring, wallahu alam. Tapi ala kulli halin akhiripun tiang-tiang dodohar ngantos warek-warek kabeh niki. Ya Allah, kemukjizatan ingkang luar biasa. Apa ana teng mukjizate Kanjeng Nabi ingkang mirip kaya ngeten iki? Yakni datangaken daharan pakanan. Apa kirane ana jarene keterangan teng pengawasan kala wingirane tiap mukjizate ambia-ambia kriyen mesti Kanjeng Nabi gadah misale sepadane atau luwih atau paling tidak nggih mirip atau kahanane. Niki jawabane Masya Allah teng kene sirah nabawiyah. Tenggine kitab-kitab sejarah. Kadah mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi ingkang semisal niki. Pernah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas perang Khandaq nggih dimasakaken kalih Sayyidina Jabir rambutan lepat. Niku sahabate Kanjeng Nabi sing derek wonten nak 1000. Dimasakaken cuman cempetok. Cilik garwane Sayyidina Jabir mun pesen iki daharan kok kanggo Kanjeng Nabi kalih tiyang pinten tok aja kondo-kondo. Saestu Sayyidina Jabir sowan dumateng Kanjeng Nabi ngaturi tibake Kanjeng Nabi langsung dawuhan diumumno inna Jabirun sona asuran napa-napa dawuh. Wah Jabir sona atau aman gawe pakanan. Ayo melu kabeh. Allah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngeduk Khandaq parit kalih para sahabat luwe sareng-sareng badhe dikirim kalih Sayyidina Jabir didamelaken daharan kersane Kanjeng Nabi niki kenyang. Kanjeng Nabi mboten kersa nak kenyang dhewe. Kanjeng Nabi mboten kersa nak wareg dhewe, sahabate mboten wareg. Walaupun niku pakanan secara zahir cuman cempe cilik, orang ira cukup kangge tiang 1000. Wong sak mangke wedhus 3 mawon nak tiang 1000 nggih mun sedhithik-sedhithik lah ngoten. Niki cempe gedhe. Tapi Kanjeng Nabi gadah sifat rahmah sing luar biasa. Diaturi koyo ngoten niku kiambah kalih sahabat pinten mboten kersa. Dijak kabeh. Wah, akhire bingung niki garwane Sayyidina Jabir. cara Jawa ne mungkin nak diterjemah sembah-mbah iki pokoke piye iki. Mangan opo iki? Wong teko kabeh sakmenaki. Kanjeng Nabi pesan kriyen pun, adon-adonane roti aja di entas dhisik. Akhiripun Kanjeng Nabi teng mriku duka ndonga napa dipun suwuk, dipun idoni, dipun sebul. Subhanallah. Daharan sing sak monten tibae cekap kangge tiyang sak monten kathahe. Lha niku keng pundi terus kinten-kinten? Kok saged cukup? Ngeten iki jenenge mukjizat. Mirip kalih ma'idatam minas sama. Cuma nak ma'idatam minas sama ketok digawon awang-awang. Niki mboten wonten telase. Wong sak monten kathahe sing dahar ora nontehi nambah didhawuhno kaya ora kalong. Kaya ora sudo. Ya Allah, mulane nak ana apa-apa ora usah kuwatir. Wonten acara kok sing teko akeh segare saiki ora usah kuwatir. Didongani bismillah mengke lak cukup lah. Niku iktikad, keyakinan kedah kaya mekaten. Nak Kanjeng Nabi nggih kula yakin mesti dadi ini. Tapi nak sing jenengan kula sing nyebul. Ya wallahu alam. Garwane Sayyidina Jabir mawon bingung semerap para sahabat rawuh sak mboten kathahi. Niki setunggal. Nomor kaping kalih disebutaken tenggene Sunan Tirmizi utawi lintune. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sing minangka dadi ketuane ashabi suffah. Sahabat sing manggen teng emperane masjid Kanjeng Nabi. Sayyidina Abi Hurairah luwe banget luwe ini. Ngantos dugi tingkatan upah minjaluk. Ngantos ini lo kenek cara hukum. Tapi gak kerasa njaluk. Akhirnya janggol-janggol porak-porak takok. Kapan ana wong lewat takoki. Ngibeniko Sayyidina Abu Bakar. Dicegat. Ditakoki. Teng setunggalipun ayat Quran. Jawab. Ya orang ngejak. Wong tujuan Abu Bakar takok. Bintijak mangan karepe ngoten. Tiba-tiba mboten. Dijak. Sayyidina Umar tangleti meneh. Ya ora pirsa maksude Abi Hurairah dijawab den mawon nggih mboten dijak. Bareng tok gilirane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi persona Abi Hurairah niki tiyang luwih. Dijak kondur teng daleme Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi madosi sesuatu nemuaken susu. Akhire susu ingkang pun ditemu kali Kanjeng Nabi mboten langsung disukakaken Abi Hurairah. Susu gedhe. Ashabi suffah konco-koncone Abi Hurairah dikenggen ngundang sedaya. Diundang karo Abi Hurairah. Barang pun kempal susu niki dipun paringaken teng konco-koncone Abi Hurairah. Gak diparingno teng sinten? Abi Hurairah. Lah iya wis luwe kaya ngono, ngelak kaya ngono, kon ngundang konco pisan sak monten kadhae susune sithik. Niki nek cara santri wis deg-degan ngene iki. Kebagian napa mboten lah secara zahir ngoten. Tapi niki perintah Rasulullah dipun laksanakaken. Konco-koncone Sayyidina Abi Hurairah dipun panggil. Kumpul sedaya. Diutus ngombe kalih Kanjeng Nabi. Ngombe setunggal-setunggal. Terakhir Abi Hurairah. Diunjuk kalih Abi Hurairah. Abi Hurairah badhe leren pun cekap. Karo Kanjeng Nabi ka oleh. Isyrab ya Abi Hurairah. Badhe leren meneh boten angsal. Isyrab ya Abi Hurairah. Nampak sing bingung Abi Hurairah. Akhirnya matur dumateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah, wallahi la ajidu lahu masakhon. Mun boten nemokno dalan Kanjeng Nabi mun penuh niki. Niki susu saithik, cara kasarane juga sak gelas juga pinten cekap kangge ashabi suffah sing sak monten kathahi. Sak gelas upamane cukup kanggo wong 50, niku luwih hebat. Sak gelas wong sitok kirangen. Lah niku kangge ashabi suffah sak monten kathahi. Abi Hurairah tesih mboten saged nelasaken. Mun jarine mun cekap mun cekap. Niki salah setunggalipun kemukjizatane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kados ma'idatam minas sama ingkang dipun paringaken dumateng Sayyidina Isa alaihi salam. Tesih wonten meneh kathah pas Kanjeng Nabi teng daleme salah setunggalipun garwane damel acara atau daharan niko. Nak mboten klintu teng walimane Sayyidah Zainab utai sinten. Walimah sederhana. Daharan sederhana. King Tamer, King Niki. Dadak sahabat juga manggil sak mboten kathahe teko kabeh. Ayo mlebu 10-10 dahar kabeh niki 10 medal dahar meneh sedoso nampek tiang-tiang pinten puluh mawon dahar sedoyo padahal daharane napa kan gedhe. Wonah mboten perlu kula sebutaken kathah nambah-nambah wonten sebagian hadis ingkang nyebutaken kemukjizatan nak to'am niki minas sama. Wonten to'am gedhe didahar kali para sahabat gak entek-entek. Akhirnya wonten sahabat ingkang tanglet niki ditambah keng pundi jare kanjeng Nabi ora noneh kecuali illae ditambah saka hahuna ambek isyarah teng langit. Wis mirip kalih mukjizate Sayyidina Isa lan justru kemukjizatane kanjeng Nabi sing kaya ngeten iki mboten cuman ping setunggal kali marrat kathirah. Mboten kanjeng Nabi ngantos umate salah setunggalipun umate kanjeng Nabi gadah keramat sing kaya ngeten iki. Lan hakikati keramat niki berarti nggih termasuk mukjizate sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kathah contone mungkin pernah kula sampeyan teng jenengan cerita niki kula sering krungu king Abu Ya Said rahimahullahu taala bolak-balik nyeritakaken zaman Said Alawi Al-Maliki. Said Alawi nak Ramadan ngadakan ngaos teng Masjidil Haram. Engga ngerawi pengaosane mboten cuma 100-200 ewon teng Masjidil Haram pas wektu niku. Pas Ramadan. Barang ngoten wonten tiang ngaturi buka kali Said Alawi. Buka ini ting Jikronah. Otomatis betul kendaraan sedaya wong tepih Jikronah kali Mekah. Inggih menika mikote Kanjeng Nabi umroh neka. Yaiku sanging Jikronah. Said Alawi badhe ngaos. Kados biasane berangkat menuju ting Jikronah badhe buka mriku. Lah jamaahe tiang-tiang ngaos perso. Wong biasane buka teng Masjidil Haram kok medal numpak motor tak kok menawa penak endi buka nak Jikronah melu kabeh gak usah diundang. Wis gak apa-apa santri kadang ngoten nak endi dikintili kiyaine wis metu kabeh. Melu sedaya sing gadah damel sing nyediakno buka bingung niki. Wong sak menaki ya teko kabeh dikeki buka apa persiapane piye? Said Alawi tiang alim waliyun min awliya'illah. Mungkin perso kisah Sayyidina Jabir lan sak pinugalane. Pesen teng Sahibul Bait. Pakananmu aja ciduk dhisik. Iki jawere ngendikane Abu ya. Diparani karo Said Alawi. Tuko didongani nopo. Kados ceritane Kanjeng Nabi. Marani teng kene dondonan rotine Sayyidina Jabir. Subhanallah. Daharan sing coranu kangge tiang pinten tok. Cekap. Kangge daharan buka tiang sak menten kadai sing derekna Said Alawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi. Niki lagi umat Kanjeng Nabi apa meneh sinten Kanjeng Nabi lan malih kula diceritani kalih setunggalipun tiang ingkang bersangkutan kiambak kalian keramat niki keramat Mbah Hamid Pasuruan pasowan teng Mbah Hamid disugoi daharan teng kene wakul ngoten alit duka tiang pinten pertama niku. Lah niki pasti yang sing cerita kali kula kiambake sing bagian nyidukno tamu njelalah. Piring-piring tamu. Lu dodok tamu teko blek sak kadha-kadhae. Segone nggih niku tok. Lah cara kita lek bingung. Jatahe tiang tiga sing teko sak bes upamane. Mbah Hamid gendel mawon. Mboten bingung mirsani ngoten tok. Lah sing tiang niki nyiduki mawon tamu cidukna kabeh. Lu kok cukup terus e? Subhanallah. Jajalan ora segone Mbah Hamid segane dhewe ndik ten omah. Nak cekap napa mboten? Nggih mboten kira cekap. Lah ngeten iki jenenge karomah min karomatil aulia wa hadza fil haqiqah yu'tabar mukjizat min mukjizati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kathah saestu cerita ngeten iki mboten setunggal kali. Kala napa iku jenenge haan. Wa dzkur. Lah niki wonten cetenge mriki. Wa fi haditsin unzilatil ma'idatu minas sama'i khubzan wa lahman. Wa huwa dan riwayat engkang nyebutaken nak ma'id niku rupi roti pitu ambek pitung iwak. Sebagian hadis nyebutaken ma'idah niki rupi khubz roti kalian daging. Khilaf ya ni riwayate. Tapi sedaya niki intine saya sedaya. Roti niku pakanane tiyang Arab ngantos sama saya roti niku. Masya Allah, napa meneh saking syair. La iwak, nggih sae. Iwak laut atau iwak kali. Kok jari wong Jawa mari dedel. teng ta'limul muta'alim jari sinten niku marino padhet dedel nggih niku penilaiane sebagian tiang tapi wonten ingkang ngendikaaken mboten wonten hubungan kalih dedel utawi napa nambah niku sae mboten mengandung kolesterol mboten niki mulane sak niki laris kutuk-kutuk niku kangge ngobati ning ngene awak niki jenis sab'atu ahwatin lah sak niki jenenge apa tanglet terus tiang-tiang mari dedel landasane hadis niku terus kuwabeh perkara niku njaluk nang ngepuro ting talibul ilmi ngantos iwak sing ting laut ngantos iwak ting laut berarti iwak njaluk nang ngepuro wong sing golek ilmu nak dipangan mari dedel gak bersyukur karo wong sing njaluk nang ngepuro lah ngoten. Wah, nak ngoten nggih sedoyo. Mboten cuman iwak tok jalukna ngepura, sapi nggih ngoten, wedhus nggih ngoten, lan mari dedel kabeh akhire niki. Mboten mangan. Nah wonten sing gadhah itikot ngoten, akhire mboten mangan diruhin. Waduh payah. Nak cara kula mboten wong Kanjeng Nabi dahar nggih. Gak Kanjeng Nabi dahar insyaallah nggih mboten napa-napa. Qala wa fi haditsin unzilatil maidah minas sama'i khubzan walahman. Daging lah nak daging niki didawono kalih para ulama wong niku sing api aja nampek 40 hari gak mangan daging blas. Jadi 40 hari kudu ana daginge. Yo aja nampek mangan daging terus ngantos 40 hari. Daging mawon niki benten-benten kesaenane. Nak teng hadis niko daging sing awon niku daging sapi. Disebutaken terus daging sapi, sapi niki lho. Niku lahmuha daun labanuha syifa. Dagingnya niki penyakit tapi susu nih tombo. Niku sapi. Niki boten. Pun sewu nggih. Boten wonten tiyang jagal boten niki nerangaken maksudipun napa nggih. Astagfirullahalazim. Tenggene napa jam ushur jenengan tingali. Kados mekaten. Mulane ngantos sak mangke tiyang Arab niku boten patos remen sapi. Sing kathah napa un unta. Paling saya niki daging napa? Daging unta. Kala nabi kucini fa umiru maka diperintah alla yakhunu wa la yaddakhiru li ghadin. Fa khanu wa addakharu fa musikhu qiradatan wa khanazira. Subhanallah. Barang Bani Isra'u min Nabi Isa alaihi salam. Tika ima idah minas sama. Dipun perintahkan. Ojo nampek khianat. Ojo nampek nyimpen nampek sesuk. Wis langsung kon ngetek no pakanan niku sesuk lah tekan neh ngoten. Tibae mboten disimpen. Akhirnya berarti khianat ki mbake mboten nepati perintah. Napa ingkang terjadi langsung famusihu qiradatan wa khanazir. Asline wong dibusek dirubah saniki kali Allah taala. Didadekno celeng, didadekno kethek. Auzubillah. Mau wis diperingatno. Sopo sing kufur sakwuse temurune maidah karo Gusti Allah taala bakal disiksa nganggo siksa sing gak pernah digawe nyiksa kalih sinten kemawon la uadzibuhu ahadam minal alamin dawuh Abdullah bin Umar paling nemen-nemene siksa sok teng dina kiamat sinten inggih punika tiyang-tiyang munafik kalih ashabul maidah sing ngufuri sing ora gelem napa iman. Walhasil masalah al-masakh niki berarti mboten terjadi ping sepindah tok tingin umat kriyen. Jenengan emut ceritane ashabis sabti nalikane wong-wong Yahudi dipun larang kerja dinten napa? Sabet dilarang golek iwak dina Sabtu akhiripun ngelah. Barang ngelah kiambake dinapakno dibusek dados kiradah nika. Lah sak mangke nggih ngoten, ashabil maidah sing ngufuri sing boten nuruti perintah kalih Allah Subhanahu wa taala famusihu qiradatan wa khanazir. Wis kaya ngoten niku. Umat kriyen niku nalikane nyuwun kemukjizatan. Nyuwun ayat kok dituruti. Terus ora gelem iman. Niku kali Allah Subhanahu wa taala langsung disiksa. Contohnya kata. Tapi aneh. Umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi njaluk ayat dumateng Kanjeng Nabi mboten cuman ping setunggal. Dikai ayat saestu. Gusti Allah nampakno kemukjizatan di atas tangan sinten Kanjeng Nabi, termasuk rupa insyikakul koma, rembulan pecah dados kalih lan lintu-lintune. Tapi wong-wong kafir, wong-wong Quraisy wektal niku tetep pancet mboten boten iman. Napa terus disiksa kali Allah Subhanahu wa taala? Terus sintekno kali Gusti Allah Subhanahu wa taala? Jawabane boten. Jadi benten memang umat Kanjeng Nabi kali umat kriyen. Padahal niki mboten purun iman kali Kanjeng Nabi. Sakwise njaluk ayat lan ayat dipun turunaken. Ana apa kok mboten disiksa, mboten ditelasno kali Allah umat Kanjeng Nabi? Padahal ora gelem iman. Jawabane mergane entuk rahmah, entuk ngrasakno rahmahe sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan imut kiambak wonten malakul jibal, malaikat sing ditugasno njaga gunung. Sowan rawuh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur teng Kanjeng Nabi, nak dekne diperintahno kali Gusti Allah kon madhep teng Kanjeng Nabi. Kengen nawari Kanjeng Nabi njaluk apa badhe dituruti. Apa gunung Akhsaben dibelekna teng ngene tiyang Quraisy. Tibake Kanjeng Nabi mboten purun. Nambah-nambah Kanjeng Nabi mengharap mudah-mudahan anak-anak mereka yang kafir niku wonten ingkang dadi wong sing mukmin, muwahhid nyucikaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalih Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mulane dawuh para ulama, rahmai Kanjeng Nabi niki sing rasakno ora kok wong mukmin tok, mboten kok sahabate tok, ngantos tiang-tiang kafir niki ngrasakno rahmate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedaya pun mboten kok cuman tiang Islam tok, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala wadhkur lan nutur sira idz qala, ing wektune ngendika, engko bakal ngendika to sing engko ayakulu tegesi bakal ngedika sapa Allah li Isa maring Nabi Isa alaihi salam fil qiyamati ing dalam kiamat, ing dalam kiamat taubihan krono ngolo-ngolo meleh-meleh no ngolo-ngolo li kaumih maring kaumih Nabi Isa, meleh-meleh no ting kaumih ngedikani Gusti Allah, ya Isa hu Isa Ibna Maryama sing dadi putrane Maryam. Jadi mboten dinisbatno ting bapak, wong ora duwe bapak. Duwene napa i? Ibu. A anta onotoh utawi sira. Ulta iku ngucap sapa sira linnasi maring manusa. Ngucap ittakhiduni ngalapo sira kabeh ing ingsun. Wa ummiya lan ibu ingsun alapo ilahaini ing pangeran loro min dunillahi sing sakliyane Allah. Jadi di samping Gusti Allah kowe lan ibu apa gimana Nabi Isa karo ibu kon gawe pangeran artosipun ngeten lho nggih. Jadi sok teng dinten kiamat nggih Gusti Allah Ta'ala ndawuhi teng Nabi Isa, takok niki. Tapi takok ora kok takok secara hakiki. Takok mergane ora roh noga. Tapi tujuane badhe meleh-melehno tiyang kafir. Tiyang Nasara. Tiyang sing nganggep nak Nabi Isa niki pangeran, ibuke napa? Pangeran. Nak Gusti Allah mun pirsa, nak Nabi Isa mboten badhe perintah ndamel, mboten perintahna umate ndamel jambake lan ibuke didamel apa? Pangeran, mboten ngira wis. Gusti Allah pirsa Nabi Isa mboten mutus kaya ngoten. Tapi sok bakal ditakoki kali Gusti Allah, awakmu Isa, apa ngomong nak wong-wong ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa awak mau ngomong aku iki lho karo ibuku dadekno pangeran loro sakliyane Allah. Maknane aku karo ibuku karo Gusti Allah dadekno pangeran. Aja cuman Gusti Allah Ta'ala tok. Ngoten maksude. Apa kowe ngomong ngono? Tentune nggih mboten, wong Nabi Isa niki nabi. Mosok nabi niki ngengken kaume kangge nyembah teng kiambake. Ki mboten nabi nak ngaten. Niki wis karuan. Lah Gusti Allah nampik dawuh koyo ngeten iki takok koyo ngeten iki kersane kaum-kaum Nabi Isa sing nganggep nak Nabi Isa niki pangeran. Nganggep nak Maryam niki pangeran. Niku sedaya kelintu lan itu mboten atas dasar perintah saking Nabi Isa tapi kiambake dhewe lan kiambake ngerubah-ngerubah ajaran Nabi Isa alaihi salam. Jadi karepe dhewe sing ngerubah-ngerubah kiambake Nabi Isa mboten kok ngengken lan mboten dawuh kaya ngoten. Niki nuduhaken nggih nak Nabi Isa alaihi salam lan ibu ini ki mboten pangeran. Tapi manusia biasa. Lan Nabi Isa lan ibu mboten nate ngengken tiang kangge nyembah tinggi mbak mboten nate. Nambah te mriki wektu ditakoki dawuh Nabi Isa piye jawab teng Gusti Allah kala ngendika Nabi Isa. Wakat ur'ida lan teman-teman redek sahabat Nabi Isa. Nambah ubah-ubah ros-rosane ukel Nabi Isa ditakoki Gusti Allah kaya ngeten iki. Jare Nabi Isa subhanaka kelawan moho suci panjenengan tanzihan kelawan nyocekaken laga maring panjenengan amma sanging perkoro layaliku kang ora patut apa mabika kelawan panjenengan minasyariki sanging wong sing nyekutoni wa ghairihi lan liyane asyarik jawabane bon kalau Nabi Isa dikei kawitan subhanak Gusti jenengan suci bersih saking perkawis sing boten layak kangge panjenengan. Jenengan boten gadah syarik. Boten gadah tiang ingkang nyekutoni tinggine uluhiyah. Niki Nabi Isa. Dadi nalikane ditakoki kali Gusti Allah kaya ngoten Nabi Isa jawab gambangane boten Gusti. Jenengan niki bersih saking syarik. Saking perkawis sing boten layak tinggine panjenengan. Niki dawuh subhanaka isyarah tinggini bersihna utai nyocekna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala saking sedaya perkawis sing mboten patut kaya dini syarik kaya dini anak kaya dini bojo lan sifat-sifat sing mboten patut tumrap Allah subhanahu wa ta'ala dawuh Nabi Isa ma yakunu ora ono artinya yakunu yang bagi. Ora prayoga. Li ketwi ingsun. Apa an akulah yang tong ngucap sopo ingsun. Aku iki gak prayoga ngucap ma ing perkara. Laisa kang ora ono apa mali ketwi ingsun iku bihakin iku hak. Lafal hakin iku khobaru laisa iku khobari laisa. Berarti ba'e za'idah. Wali utawi lafal li iku li tabiyini iku krona tabiyin. Yakni merdala aiken. Kula Gusti. Mboten pantes mboten prayoga ngucapno sesuatu. Sing kula mboten ahli utawi mboten ngehai. Napa? Disembah. Sayyidina Isa mboten ngehai disembah. Gusti kula mboten pantes mboten prayugi ngucapaken sesuatu sing mboten hak kula. Nak kula ngomong ting tiang-tiang aku sembah, niki berarti aku ngucapno perkara sing mboten hak kula. Mergane niku sembahan niku hak sinten? Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Niku mboten hak kula. Kula mboten nate ngomong kaya ngoten. Lah saiki kok kadah tiang-tiang Nasrani ngomong nak jare Nabi Isa niki pangeran duwe akidah jenenge akidah tu taslis jarene salisu salasah. Niku mboten betonane Nabi Isa. Niku mboten syariate Nabi Isa. Tapi robahan saking tiang-tiang niku. Jadi gawe-gaweane dhewe Nabi Isa mboten nganjurna kaya ngoten. Tenggene ajaran-ajaran itu yang Nasrani. Niku kuatah masalah-masalah sing mboten diajarno kalih Nabi Isa. Jare ini ngomong-ngomong iku anjurane Nabi Isa alaih salam. Kalau contoh nih, hari kesukani contoh. Nabi Isa alaih salam. Niku koyok Nabi lintu. Nah koyok Nabi-Nabi sak derengi. sunat Nabi Isa niki. Lan nganjuraken ngengken lan umate kengen sunat. Tapi sunat khitan niki kalih wong-wong Nasrani akhiripun dipun busek. Dipun dihadakno. Boten wonten perintah wong Nasrani nabaga gelem sunat. Lho kaya ngeten niki lho. Nabi Isa nganjuraken khitan lan Nabi Isa nggih khitan tibake kareh wong Nasrani diowah-owah. Ora padha gelem khitan. Niki salah setunggalipun contoh. Nak ting Nasraniyah niku kathah pinten-pinten tahrifat, pinten-pinten owah-owahan. Boten niki tok. Lah nak masalah ting kitabe, wis maklum niku mbon. Ting kitabe boten nak tinggiri Nabi Musa kitab napa tau? Taurat, Tauratu Musa bil huda tanziluha. Nak ting Nabi Dawud jengene Zabur, Nabi Isa jengene Injil. Nah Injil niki sing wonten sak mangke nih sak kata-katai namini pun tahrifat niku sak kata-katai mboten kok setunggal kali kitab samawi kitab sing diturunno kali Allah Ta'ala sing selamat saking roba-robaan niki cuma napa Al-Qur'anul Karim tok mulane atau krono kitab-kitab kados Injil niki pun diowah-owah para ulama ngaramaken ngaramna dumateng jenengan sedaya teng sedaya muslim mutolaah kitab-kitab Taurat utawi Injil kecuali wong niki bener-bener walim sealim-alime faham menawi wonten roba-robaan lan lintu-lintune tapi nak tesih dereng tabahur elmune pas-pasan gak paham napa-napa. Ojo merek-merek kalian kitab Injil sak mangke niki. Mboten saged bersih no nambah nopo iso-iso nopo kah? Kanut suara sahaneh-aneh Quran niku pun cekap. Kala nopo iku jengine ha'a. Ma yakunuli an akula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Gusti nak pangan kula ngucapaken dawuh kala wau ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jenengan nak pirsa. Ing kuntu lamun ana sinten kawula iku kultuhu ngucapaken sinten kawula. Ing dawuh ittakhiduni ila akhirih. Faqad alimtah monggo teman-teman pirsa panjenengan ing oleh kula ngucapaken. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Ta'alamu bersopan jenengan ma ing perkawis ukhfihi kang nyamaraken sinten kawulo ing ma. Fi nafsi ing dalam awak kawulo. Wala a'lamu lan boten perso sinten kawulo. Ma ing perkawis fi nafsika kang tetep ing dalam zat panjenengan. Maksudnya piye aima tegese perkoro. Tukhfihi kang nyamaraken panjenengan ing ma. Min ma'lumatika sangking piro-piro perbis ingkang dipun persani dipun semerapi panjenengan. Jadi ngeten nggih dawuh Nabi Isa mature Nabi Isa. Nak kula ngucapno niku Gusti jenengan pun perso. Jenengan pun perso. Jenengan perso sedaya nopo ingkang kula simpen teng ati kula, teng awak kula. Kula mboten pirsa maklumat-maklumat ingkang jenengan pirsani. Niki dawuh Nabi Isa alaihi salam. Nak panjen kula ngucapno niku tenan Gusti jenengan pirsa pun. Jadi Gusti Allah niki mirsani napa kemawon. Ngantos gumrenjete ati niki lho Gusti Allah niki pirsa. Ngantos perkara sing suwamer nampak malaikat-malaikat mboten pirsa. Niki Gusti Allah Ta'ala pirsa. Tingine bidayatul hidayah. Dipun sebutaken satunggalipun hadis, dawa hadis niki. Dipun sebutaken kalih rawi ingkang asmane Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz nak nyeriwataken hadis niki nangis saestu. Teng hadis niku kirang langkunge wonten pinten-pinten malaikat ingkang jaga ting tiap langit. Bagian nolak amale wong sing riya, bagian nolak amale wong sing rasani, Jadi kadang-kadang amale tiang niki pun diiring kalih para malaikat king bumi niki. Cumleret padam. Tugi langit pertama kadang lolos. Kedua mboten lolos. Kesatu, kedua lolos, tiga lolos, keempat kadang mboten lolos. Keranten wonten malaikat sing jogo lan nolak amale wong sing drengki. Lolos setunggal dua. Barang malaikatul hasad roh gak sanggup nerimo. Buak amale wong sing kaya ngeten iki. Luting berikut ing akhir hadis disebutaken. Wonten tiyang amale luar biasa. Berapa ribu malaikat ingkang ngiring ting amal niki. Tinggine langit pertama, Masya Allah, bebas pun. Kedua bebas, tiga bebas. Ngantos malaikat sing jaga ing langit nomor pitu nggih bebasaken. Mboten wonten bonus pokoke bebas kabeh niki. Lho tibae. Barang madhep ing ngersane Allah, amale tiyang niki mboten ditampi. Keranten Gusti Allah taala pirsa. Gusti Allah pirsa ing cacate sahibil amal, cacate amal niki. Ana apa sahibul amal sing duweni amal iki nglakoni apa? Niki Gusti Allah pirsa, malaikat sak monten kadhae mboten pirsa. Lho malaikat ana sing luput bereng, nggih buktine niki. Nah, padahal wis dijogo wae ana antarane, tesih mawon garuh. Tapi Gusti Allah pirsa. Mulane sampe nyingit-nyingit ing pundi mawon. Nulik nak kamar mbok tutup lawange sampe dobel 10. Gak ana wong, wis. Wah, mumpung gak ana wong nglakoni maksiat ning kamar opo wae. Oh, Gusti Allah pirsa. Nak lagi niku tak kira malaikat sing pirsa kabeh. Ora ngampe Gusti Allah cara kasarane mun konangan kalih sinten malaikat. Aja dikira niku terus lolos. Mulane iki mriki dingendikno. Panjenengan Gusti Ta'ala mumafi nafsi. Sing teng ati roh sing teng awak niki pirsa. Jenengan ngeten iki gumrejete apa Gusti Allah niki pirsa. Subhanallah. Dadi mulane istilahe openane ati niki luwih angel. Tenimbang openane gauto sing zahir. Wonten salah satu galipun ulama. Niki kula contohno. Lagi gerenjedok Gusti Allah wis pirsa. Wonten tiyang niki. Roh wong pas ndonga ta napa nangis. Batin tiyang sing semrap niki Sufyan ats-Tsauri. Batin nangise paling niki pamer iki. Nok ngarepe wong akeh ngaten. Subhanallah. Bengi lho. Sing biasa niki ambake kuat qiyamul lail salat tok bengi. Wekdal niku pun mboten saged qiyamul lail mboten kiat langsung turu tok. Mergane napa duwe salah? Salahe napa? Inggih menika wau siange batin paling iku nangise ora lillah. Dereng diucapno niku nembe teng ati. Pun dikai peringatan kali Gusti Allah taala bengi wis gak kuat napa qiyamul lail. Loh kalau kaya kita ini ora tau qiyamul lail berarti piye niki? Ya mbuh. Niku sing biasane qiyamul lail kok ora qiyamul lail, lagi batin ngoten tok. Bayangno saiki nak ningali terang-terangan ningali wong wedok liwat. Bayangno saiki nak ndemek wong wedok umpamane ning tengah jalan. Kon tahajud kiamat wis gak ngira kuat. Ayo saiki wong koyo ngoten niku jenengan kan tahajud pasang mulai badal isya sampai subuh kengen jungkung nak ora geblak ngoten. Nah, tapi nak para wali kan mboten. Mergane waktu siange napa bersih. Jadi kalau kita niki tesih berat kemawon nglakoni qiyamul lail berarti maknane kita niki tesih digubeti, digubrati kalian napa dosa. Tapi kadang kita kroso kadang mboten. Sing bahaya niki nak mboten napa kroso. Wis salah gak kroso pisan. Niki kapan taubate wong orang kroso napa salah niku jenis penyakit ati. Niki Gusti Allah taala pirsa penyakit sing koyo ngeten niki. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Lah masalah napa sing dimangertosi Allah, tentu kita niki mboten pirsa. Pinten maklumate Gusti Allah? Sak kata-katae mboten mlebu ting tahtal hasr. Mboten mlebu ting ngene tahta napa? Ituman wis mbuh pokoke sak kata-katae mboten wonten sing saged pirsa kecuali Allah taala kiambak. Innaka satuhni panjenengan antanggih panjenengan iku allamul huyubi iku zat sing pirsa ning gone pira-pira perkara sing gaib. Gusti Allah taala niki pirsa nok perkara sing gaib sing samar-samar sing kita mboten semerap niki pirsa kabeh. ngantos itungane wulune sapi Gusti Allah nggih pirsa. Wulune sapi sak jagat iki pirsa kabeh. Nek nampe ora percaya, fahuwa kafir. Nek ana wong kok mboten percaya, nek Gusti Allah niki pirsa ting sedaya perkawis. Perkara cilik, perkara gedhe. Nek jambake nampe mboten percaya kaya ngeten iki, langsung hukumipun kafir. Wong percaya ngeten tok mboten sedaya wong kafir. Percaya nek Gusti Allah pirsa, tapi nggone perkara sing ijmali, sing gedhe-gedhe sing gemblengan tok. Tapi nek sing rincian sing cilik-cilik gak pirsa Gusti Allah. Lho ngeten iki lho, niku nggih kafir. Walaupun dekne tesih percaya tengene sebagian. Jadi kuita niki kudu percaya saestu napa kabeh niki mun dipersani kali Allah lan selalu dipersani Gusti Allah. Mulane termasuk anjuran tengene hadis niko kita dikengken piye? Dikengken nyembah, dikengken ibadah dumateng Allah koyok-koyok kita niki ndelok teng Gusti Allah. Jadi anta'budallah ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Nak ora iso nglakoni tingkatan yang pertama. Koyok-koyok kowe nyembah pirsa teng Gusti Allah. Tetep ente kudu bagusi nak ibadah ente. Masalah apa? Fa innahu yarok. Krono Gusti Allah pirsa awakmu. Nak wong niku selalu ingat nak Gusti Allah pirsa insyaallah badhe nglampahi macam-macam niki mboten wantun. Mboten wantun. Pola ini termasuk salah setunggalipun ajaran. Ajaran sing diajarno dumateng Syekh Sahal At-Tustari. Diajarno kalih pamane, mulai cilik dipun latih ngeten, kowe ora zikir to teng Gusti Allah. Jarine Syekh Sahal waktu niku isih cilik, piye carane kula zikir teng Gusti Allah? Dijawab karo pamane, ente selalu ngomong Allahu hadirun. Allahu syahidun. Gusti Allah ma'i. Ken-ken ngono mawon. Gusti Allah pirsa, Gusti Allah hadir, Gusti Allah karo aku. Kabare ngoten. Wacan tiap dina ping 3. Terus akhirnya ditambah, ditambah, ditambah nampak ngrasakno enake niki zikiran. Sehingga selalu eling-eling Gusti Allah niku hadir, Gusti Allah pirsa. Sehingga kiambake mboten nate nglampahi kemaksiatan. Mergane dingenekno pamane. Masa wong sing wis ngerti nak didelok karo Gusti Allah wani maksiat? Jawabane nggih mboten wantun paman. Oh, mulane mulai cilik dikeki pengertian kaya ngoten supados mungkin agenge dados tiyang ingkang sae selalu gadah sifat jenenge maqam muraqabah keling nak didelok sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten wantun maksiat. Badhe medal pun, beto sepeda eling. Oh iya. Gusti Allah persona aku wis bener bapak gak ono iki. Oh gak sedo wis lho ngoten terus. Badhe ngrasani nggih ngoten. Gusti Allah yo persona awak iki ngrasani. Wis gak sedo meneh. Mulane pengertian sing kaya wau kudu dipun tancepaken teng kene ati kersane kita niki mboten wonten-wonten apa maksiat innaka anta allamul ghuyub. Qala ma qultu lahum illa ma amartani bih. Yaiku apa? Anikbudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Bangkih wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salata amdin kulla tahilatuhu wa rasulullah wa sayilatuhu anta laha ya ilahi wa likuli karbin azim. Fafarrij anna ma nahnu fi misirri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mufarriju farrij anna. Ya mufarriju farrij anna. Ya mufarriju farrij anna. يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا يا الله فتوح العارفين. اللهم يا الله نسألك التقى والعفاف والغنى. نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله اللهم بلغنا يا الله مقاصدنا. اللهم أتمم يا الله ما أردنا يا الله. Allahumma aslih niyatina ya Allah ya Karim. Allahumma akrimna fi dunya wal akhirah. Allahumma anzur ilayna bi'ainir rahmati wal inayah. Allahumma anzil alayna jami'an ya Allah ar-rahmat wal barakat wal fuyudat wal nafahat. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, qarribna ilayka qurban arifin. Allahumma nazzih qulubana ya Allah anil adnas al-ma'nawiyyati wal hissiyah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دار السلام تبارك ربنا ودع عليك هذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته سبحان الله العلي الأعلى الوهاب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كل الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خادمة واجعل خير أيامي يوم لقائي اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالح يا إلا أنت واصرف عني سيئا فإنه لا يصبر إلا أنت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتبا فاغبطني إليك غير مفتون اللهم ارزقني علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك من خير ما سألنا عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذك من شر ما استعاذ عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك من خير كله آجري وآجري ما علمت منه وما لم أعلم وعوذ من شر كله آجري وآجري ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل ونيد وبقال وعوذ من النار وما قرب إلي من قول وعمل ونيد وبقال وما قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا حي يا قيوم برحمتك أستغفر ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

عزيمة ولا داشك بما بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنع بولادا قد بما بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس مردد وأمرهم باندفاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأبغضهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدى ولا في جبل يطلع بما بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم هذه دار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي وجاهد يا رسول الله هدار الله فيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهد يا رسول الله هذه الدار دار الله فيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهد يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربانا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزال الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعهاد وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والضغوط والشياطين ومكائدها ومن الدردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال مدك صفا عبد الله بن مسعود عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه Jadi Ibnu Umar simpir sing ndi? Ibnu Umar. Hah? Wala laisa ala musafirin Jumatun niku. Padha ora sinau ni. Dadi mboten semerap. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala ngdika Ibnu Umar. Qala ngdika sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ala musafirin Jumatun. Ora ono iku ing atase wong sing lunga. Apa Jumu'atun apa salat Jumat. Rawahu nyeritana ing iki al-hadis sapa At-Tabarani sapa Imam At-Tabarani. Bi isnadin kelawan sanad dhaifin sing apes. Ibnu Umar dan maklum inggih punika Sayyidina Abdullah ibn Umar. Nak cara nahu ngeten iki naminipun Ghalabah. Wong putrane Sayyidina Umar niku kathah. Tapi kapan diucapno Ibnu Umar niki mboten wonten malih sing dimaksud kecuali sing putra asmane Abdullah bin Umar. Wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun mashub al kal aqabah. Niki pun ma'ruf. Jadi al ghalabah niku kadang-kadang terjadi ini bil idhofah, kadang-kadang dibarengi napa al kados al kitab. Nah di itlak nanti kitab-kitab nahu kok wafil kitab kola fil kitab sing dimaksud di kitab Imam Sibawaih rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabi. Ketika wotan kata-kata Madinah di itlak nanti al terus diwaco al Madinah niki mboten wonten malih kecuali sing dimaksud inggih punika Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sering kula cerangaken sejarah Abdullah bin Umar niki. Jelasé kiambake termasuk wong sing zuhud, wong sing gedeng ing donya, masyhur bidatabbu'il athar. Terkenal tukang neliti asar-asari Kanjeng Nabi, ngikuti ing jejaké Kanjeng Nabi, ing sunnah-sunnahé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih terkenal karam. Terkenal lomo niki Sayyidina Ibnu Umar. Kala Rasulullah laisa ala musafirin jumu'atun. Wong sing lomo niku ora kewajiban jum'ahan. Niki hadis yang ngoten. Jadi wong sing lelungan ora kewajiban jum'ahan. Sing perlu ditangkletaken setunggal niki lunga sing piye? Wong lunga niku macam-macam. Ana wong sing lunga lungane maksiat. Wonten tiyang kesah-kesah ibadah, kaya lunga napa haji. Lunga maksiat, lungane ape ndi? Ape so pamane? Ape garong? Lah ngeten iki jenenge lunga maksiat. Wonten lunga niku lunga sing mubah. Sebagai lunga badhe ningali napa perkara sing mubah, dagang utawa napa. Wonten lunga sing sunat, kaya lunga silatur rahim, ziarah teng kene kanca, iki sunat. Lah saniki sing dimaksud wong lunga ora wajib jumat iki wong lunga sing model piye? Jawabane tiyang sing kesah, sing kesahe mboten maksiat. Ngaten. Jadi pendorong teng kene safar mboten rupi maksiat. Nak wonten tiyang lunga sing gerakna utawi tujuane kok maksiat, berarti safare maksiat. Wong sing kaya ngeten iki pancet kewajiban napa jumaan mboten genek tak apa istilah ngelampahi napa rukhsah, gak genek kosor, gak genek jama. Tapi nak maksiat ting pertengahan jalan, lungane sae barang ting tengah jalan kok maksiat, niku genek ngosor, kenek mboten jumaan. Nomor kaping kalih, lunga sing nyebabna ora wajib jumaan iki lunga sing jarake pirang kilo. Iki ngoten. Apa kudu syarate masafatil qasri kados lunga-lunga sing ngenekno ngosor atau jama atau mutlaki safar. Mergane safar niku ana kalane jauh, wonten kalane mboten jauh. Tembung jauh yakni masafatil qasri yaitu sekitar 80 pinten gangsalan kurang luwih kilo atau 83 kilo niku. Lah jawabane masalah safar sing gugur kewajibane jumaan niki mutlaku safar. Mboten kudu safar tawil, mboten kudu safar sing tebih. Kene lumajang kene mboten jumaan. Tapi amun mendek niki tho, amun salah paham. Kudu wonten koyit meneh. Lungane saderenge subuh lah ngoten. Jadi safar sing kenging nyebabaken ninggal Jumat niki kudu safare saderenge subuh. Nak mun subuh nembe tindakan, walaupun tindakan itu di Surabaya, walaupun krono kesunatan niki tetep mboten saged gugur roting Jumat. Jadi sing iso mboten wajibaken Jumat niku safari boten maksiat, boten kedah tepih boten, tapi lungone kudu sak derenge subuh. Nak lungane sak sampunipun salat subuh niki boten kenging utawi boten saged ngukuraken ing kewajibane Jumat. Lah masalah hukum lunga sakwise salat subuh kena apa enggak niki dipun tafsir. Nak pancen kiambak yakin iso Jum'an ting dalan mboten apa-apa walaupun lungane badan apa subuh. Tapi nak kiambak gadah keyakinan mboten saged Jum'an ting dalan lunga sing sak sabunipun subuh niki hukumipun dosa mboten keneh. Jadi jenengan nak pasti dan Jum'ah kok tindakan sakwise salat subuh niku ditelok. Nak gadah penyono saged Jum'an ting dalan mboten apa-apa. Nak mboten gadah zon mboten gadah penyono saged Jum'an ting dalan mboten keneh. Lah samangke alhamdulillah meh tiap desa niki wonten apa mesjide wonten Jum'ane. Tak kira zon saged Jum'an niku sangat kawi, sangat mungkin yakni Jum'an niki. Mulane lunga sakwise salat subuh binisbat tingine zaman sak mangke saged bisa dikatakan meh rata-rata kenek keranten ting pundi-pundi wonten Jum'ane wonten mesjide. Timbul masalah umpami sakniki pun kita lunga sak sampunipun salat subuh gadah penyono ting dalan saged napa Jum'an. Tibae barang pun motor jenengan setir kiambak semerat Jum'an, Jum'an males gagal menggok. Ngeten iki dosa napa mboten? Mau kan syaratnya kenek lungane niku pokoke duwe zam saged Jum'an. Tapi akhirnya mboten purun Jum'an. Niki dosa napa mboten? Jawabe wonten kaul kalih. Kaul sing kuat kudu Jum'an, nek mboten Jum'an dosa. Kaul sing kedua mboten napa-napa mboten Jum'an. Pokoknya syarati budali duwe zon isa Jum'an. Masalah kok tinggalan melaksanak nono bobotan iki urusan liya ngoten karo kaul sing kedua niki. Wah niki rada enak nak niki. Tapi piye ngoten nggih. Mosok regem Jum'an wong pendek dina pisan mawon kok. Kalah niki nerangaken segi kaul nggih mboten kaul kula niki. Yani dalam masalah niki wonten kaul apa kah? Kalih jenengan tingali teng kitab Buhyatil Mustarsyidin. Memang kadang-kadang nyompok saestu. Kita harus pergi setelah sholat subuh. Numpak bis. Waduh. Bis ini kok mboten kena jenengan atur. Dadi monggo Pak supir Jum'an kriyen kan sumpek niki mboten saged. Paling jenengan mandap yambak, engko duwe ijal lak mboten. Jadi masalah anak masalah koyok ngeten iki, masyaallah. Nggih, enak-enak terus ya Ali Maliki wis gak usah lunga. Mereka ini kok ora Jum'an. Wong lungane paling sunat uli ora Jum'an hukumipun ha haram wis gak usah lunga-lungonan lah penting Jum'an ngoten. Qala laisa 'ala musafirin jumu'atun rawahu Tabarani bi isnadin dhaif. Berarti hadis ini kita dhaif, leres dhaif. Tapi muktadha hadal hadis dipun cekeli kali ulama Syafi'iyah sehingga mendika nak wong musafir mboten wajib Jum'an asalkan netepi pinten-pinten apa syarat ingkang tertentu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shara ikunalik idza stawa ikunalikan. Binara istawa bimasa. Binara sapa Rasul. Alal mimbari ing atase mimbar istaqballahu mongko ngadepi sapa kita ing Rasul. Biwujuhina kelawan pira-pira wajah kita. Rawahu nyerita nak ing al-hadis sahabat at-Tirmidhi Imam Tirmidhi bi isnadin kelawan sanad dhaifin sing apes walahu lan iku ketuwi hadal hadis syahidun utawi hadis sing nyekseni min hadis al-Bara sing hadis al-Bara inda ibn Khuzaimah ing dalam sandingi ibn Khuzaimah yakni dipun sebutakan dan diriwayatakan kali Ibnu Khuzaimah teng kitab As-Sahih. Walhasil ngeten. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sami mawon pun pernah lan bolak-balik kula terangaken sejarah atau riwayati. Tapi jane ngoten, kita niki mboten perlu bosen lan mboten kenek bosen ketika mendengarkan sejarah sahabat. Kranten apa? Kranten kemuliaan seseorang, kesuksesan seseorang, kebahagiaan seseorang, kemuliaan niki sedoyo tergantung kadar ikuti tingkahnya Nabi lan para sahabat. Nak tiang niku benar-benar saestu ngikuti tinggi ini jejak sahabat, ting sunai para sahabat radhiyallahu taala anhum, insyaallah yang baik ini keco, yang baik ini kisai. Nah, mulane jadi kita kudu semerap ijen-ijene atau paling tidak kata-kata sahabat kita tahu sejarah. Nantos Sayyidina Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ingkang gagungan Bulughil Maram nganggit kitab ingkang nerangaken masalah sahabat tok. Inggih punika kitab Al-Isabah. Al-Isabah niki nyebutaken teng sahabat-sahabat tok. Begitu juga kitab Al-Isti'ab karanganipun Al-Imam Ibnu Abdil Bar nyebutaken para sahabat-sahabat. Oh, sahabat niki, sahabat niki. Lewatan kitab Alid karangane Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani tentang masalah sahabat, tentang masalah keutamaan sahabat. Mboten nyebutaken riwayat satu persatu mboten, secara grup lalu, secara keseluruhan rangno fadhail sahabat, jawab kemuskilan-kemuskilan sing kadang diarani teng sahabat. Kitab Isai naminipun Ithaf Dawin Najabah karanganipun Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Hadal kitab muhim jiddan kanten kadah tiang sak mangke ngelek-ngelek dengan sahabat. Akhiripun kali Syekh Arabi At-Tabbani dipun karangaken kitab naminipun Ithaf Dawin Najabah Bi Fadha'il Sahabah. Rangno keutamaan-keutamaan sahabat, baik fadha'il sing disebut tinggine ayat-ayat Al-Qur'anil Karim utai tinggine ahadis nabawiyah. Kitab ini kadah dipun dicithak. Nariki didawuhaken dan mriki kali Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi niku nalikane pinarak ning mimbar ngadepi, kita ngadepi nak Kanjeng Nabi. Maksudipun ngeten. Kanjeng Nabi nak pinarak ning mimbar, wajahe madhep ning kene para sahabat. Sahabat ngadepi ning Kanjeng Nabi. Dong jengene khutbah dawuhi, mosok dawuhi karo ngungkuri lak mboten. Mulane wong niku nak khutbah, baik khutbah Jumat utawi khutbah lindune Jumat, niki mungkin madhepe ning kene hadirin. Hadirin madhepi ning kene al-khatib. Niku pun wajari. Saiki nak cara akal, nggih cara akal niki. Mboten matuk upamane kita niki ngomong tiyang tapi kalih mungkur atau megas. Mulane al-khatib labut ayyakuna muwajihan lil hadirin madhep ning kene hadirin, al-hadirin madhep ning kene al-khatib. Niki sing dilaksanakaken kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan hadis niki nuduhaken meneh nak Kanjeng Nabi nalikane khutbah niki teng mimbar. Lan niki kejadiane sak sampunipun Kanjeng Nabi dipun damelaken mimbar. Saderenge wonten mimbare kala wingine kula sebutaken Kanjeng Nabi khutbah kalih ngadeg mboten wonten mimbar. Dadi nak kesel selain den tinggine sidun nakhli, tinggine gluku kurma. Tapi barang mimbar dipun napa istilah damel lan sampun rampung Kanjeng Nabi pindah khutbah tinggi ala mimbar. Nak panjen Kanjeng Nabi kerso pinara-pinara, nak kali ngadeg-ngadeg, ngadeg kesel nggih terus napa pinara. Niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nalikane cipun nahli krugu kurma sing asline dinggo terus mboten dinggo. Niki nangis teng Kanjeng Nabi karena pisah kali sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala kana Rasulullah idza stawa 'alal mimbari istaqbalnahu biwujuhina. Kanjeng Nabi ngadepi kita, kita ngadepi nak Kanjeng Nabi kelawan pira-pira wajah kita. Jadi ki nuduhaken meneh, nuduhaken meneh wong niku nak diomongi wong sing apik ngadep ning gone al-mutakallim. Kersane napa wong sing ngomong niki ben semangat. Mulane kados ngeten niki ngaji niki benten kula rasane kalih ngaji teng musala semangate. Kerantan buatan semerap tiang ni, cuma kali tiga sekawan kita dibur, sehingga anda buatan semerap. Tapi insya Allah nak musolan kita terus, insya Allah mungkin sakit madep meneh. Kerantan menikah jeng rebu, insya Allah badi ngecor lagi. Tunggak no kemawon, kalau menawin jenengan nganggur, nganggur tak nganggur. derek roan ke langkung saya, derek tumbas karcis kan di surga lah boten. Istilahin derek-derek niki boten nyuwun nak menawi. Kerantan santri ki ambak kirang. Larene alit-alit boten ngatasi. Santri kan malesan boten niku angsal kali timbo, tiga timbo istirahat. Kadah ngombe ini pengkerjaan ini. Nah, mungkin ini nak jenengan ewangi kulo alhamdulillah. Tapi istilahnya nak lego, gih nak lego. Nak boten sakit gitu nggak nomawan enggal rampung. Kersane mungkin ngawasi sakit kembal meneh ing musola. Nak pun bareng ngecore lak tinggal gelari kalau solat boten mawon. Kala nggak dikigih ngoten. Rani khutbah ngawas biring niki. Sing paling saya madep niki. Insya Allah jeng rebu gih. Si sesuk si suwe mawon. Niki cuma ngabari dok gih mawon. Kala nabi jenenge Anil Hakam ibni Hazni. Radiyallahu ta'ala anhu qala madika sabu al-hakam syahidna al-inda ma'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam syahidna ngaburi sabu kita al-inda in riyoyo ma'an nabiyu sertani kanji nabi sallallahu alaihi wasallam fadoma mongko cumanan kanji nabi mutawakian haluhum sing lelehangan yakni tetanggenan ala asan ing atase tongkat au kausin atawa gendewa. Hah? Syahinal Jumat ini zaman? Sedaya ngoten. Hah? Ida. Dadi niki wonten nuskah kali. Wonten syahidnal id, wonten syahidnal Jumat. Gen kula nusai al id sebagian kitab al Jumat. Kala ala asan au kausin rawahu nyeritakna ing iki al hadis sabu Abu Dawud. Ngeten nggih. Dados kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teng khutbah Jumat utai khutbatil Aid niku nglampahi sesuatu sing biasa dipun lampahi kalih tiang-tiang Arab. Wong Arab niku nak khutbah kalih ngadeg. Niki wong Arab. Jadi muadeg semangat. Mulane jenengan kok ngrawuhi pidato iki nek kok semangat matek ngoten niku. Mergane keturunan apa? Arab. Tapi nek wong Jawa lak mboten, ngadeg sediluk lemes mesti dikai kursi lak mboten. Nek wong Arab niku kalih ngadeg. Lah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nglampahi napa ingkang dibiasakaken kalih tiyang Arab. Khutbah kanjeng Nabi berdiri. Berdiri kalih mbeto aso utawi kaus. Nopo kok betok asata kaos kersane luwih mantep. Keranten tiyang nak pas betah kok betok asot ngeten iki. Kayak nyetrum teng ati niki. Luwih tes ngoten. Lah mulane ulama-ulama kita, jamaah-jamaah kita nalikane khutbatil Jumat utawi lindune niki nak khutbah sami nyekeli aso walaupun sakmake kathah sing mentang. Kok aso-aso nanti kila hopo. Niki hakikate tentangan niki timbul saking dawuh Ibnu Qayyim dan sebagian kitab. Jari Ibnu Qayyim ketika kanjeng Nabi pun damel mimbar niki ora pernah kanjeng Nabi khutbahnya kali aso utawa lintu. Lah saiki wis ana mimbar kabeh lha opo aso-aso nanti ku jari niki ambake. Kan ulama kathah mboten kiambake tok. Kalau kita saiki nyekeli aso kita gadah dalil. Napa paniki dielek-elek ketika kita niki punya dani. Demriki mutlak syahidnal Jum'at atau Id ala Nabi faqama mutawakkian ala asan au kausin. Lah sing nyepeng aso niki endi? Nak tengene bajune teng lintune nyepenge ngangge napa? Tangan kiri, mboten kok ngangge tangan kanan. Lah sing tangan kanan nyekeli harfuna bu al-mimbar. Mergane wong khutbah riyen nggih. Niki mboten wonten sing ngerpek. Mboten wonten sing maca, mboten. Jadi sitok ini kliki sitok ngeten pun. Awaken wong sing ngene khutbah. Sak mangke niki nguri-nguri, sitok nyekel kertas, sitok nyekel tongkat, tongkat kegedhen wis repot kabeh niki pun akhire. Akhire konsentrasine teng kertas lan mboten. Saniki mboten wonten kertas, mboten mlampah. Lah timbang mboten mlampah, wis ana-anane nyurung-nyurung gedhik niki. Mungkin tu putih-putih gak barak betul ditulis kadang. Lah niki tiang Arab lepas betul kertas-kertasan zaman kanjeng Nabi. Jadi sing setunggalnya kel aso, sing setunggal tinggi dah harful member, niki sakit. Lah saya kira anjuran praktek no. Sing sitok nyekel pinggirannya member, sing sitok nyekel aso. Kertas itu kok pundi terus? cekel kabeh napa. Lah tadi ki mboten wonten sing nyekeli harful mimbar karena tentangan tengen nyekeli napa kertas. Walhasil ya pundi sing maslahat, cuman sayangi setunggal kadang-kadang khotbah niki kados sifate sakniki pun pancet kados patokan. Keranten khotbah seragam ngangge terjemah kabeh. Jadi akhire kemantepan tasbih utawi tasyji niki kira. Tapi umpami mboten damel kaya mboten. Tapi al khatib bijaksana. Ningali tenggene keadaan napa ingkang terjadi, napa ingkang perlu diterangaken. Kula kinten luwih menarik. Mestine tiap badhe Jumat damel khotbah kaya mbak. Didelok saiki suasanane nembe napa. Sing paling tepat nerangaken napa. Wonten keadaan napa? Wonten bid'ah napa sing perlu dipun berantas? Kados umpami zaman sak mangki. Zaman campur ora karu-karuan. Wong wedok mboten ngertos pundi aurate. Apa haram apa enggak buka aurat. Niki sangat diperlukan kita sampaikan dengan khutbah-khutbah Jum'ah lan masalah-masalah lindune. Tapi kalau kita iktimat ingkang pun wonten mboten ngertos keadaan sing perlu dipun terangaken. Apa meneh sing wonten kadang hadise harokate keliru kabeh. Ya Allah, niki musibah saestu. Kadang-kadang kesalahan saking cidaan utawi lindune. Kadah mboten perlu kula terangaken kadang hadis nabawiyah ingkang dipun waos utawi dicithak niki harokate kelintu. Lah sing khotbah mboten ningali riyin langsung munggah wis ana harokat iku wis bingung apa mikir. Minurut harokat niku. Kadang komane kelintu. Ittaqullah monggo takwa. Titik. Allah tadah monggo takwa teng Gusti Allah komane teng takwa. Akhire keblabasan ra karu-karuan. Kala sahibnal ida ha'a ma'an nabiy fa qama mutawakkian ala asan aw qausin. Hadha hadis ingkang nerahaken tengene sunnat ittika utawi beto aso nalikane khutbah. Ja khutbatil Jum'ah atau khutbah lidul Jum'ah. La aso niki saat tengene lintune khutbah maksud kula. Dipun damel kalih setunggalipun a'immah termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i itu senem damel aso. Barang ditangleti Imam Syafi'i ana pokok gawe aso li atadzakkara napa li azkura bihil maut. Aku ben eling pati. Niki Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Awak itu sehat tapi beto tongkat. Ana apa ben eling pati. Pergane biasane wong niku nak wis nggawa tongkat biasane pun sepuh. Lah saiki nak wis sepuh biasane eling pati terus. Lah saiki Imam Syafi'i tesenem tesehat kok beto aso ben eling pati. Niki dawuh Imam Syafi'i. Mboten kados omongane tiyang al asaliman aso. Jadi tongkat itu jare wae wong sing maksiat. Gara-gara maksiat terus akhirnya lempok terus saiki nganggo tongkat. Mboten kaya ngoten nggih. Wong Sayyidina Imam Syafi'i nggih nganggo tongkat, guru-guru kita tesehat nggih nganggo tongkat li ajal tadzakkuril maut eling-eling ping napa ba pati. Kala rawahu nyeritana ingi kila al-hadis sabu Abu Dawud. Terus gini-gini kan babu salatil khauf wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alayna tawba tawsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منالا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله والصابر عداد باش صهده والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. الرحمن الرحيم.